Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahma ba'd. Sebelum kita beralih ke matan yang baru, rukun salat berikutnya, yang terakhir saya sampaikan yaitu jika qiyamul lail, salat malam yang dikerjakan dengan memanjangkan qiyam, berdirinya lama karena baca suratnya panjang, kemudian ruku', i'tidal, dan sujudnya serta duduk antara dua sujud juga dipanjangkan untuk mendekati lama berdiri, ya, maka telah disampaikan riwayat Hudzaifah yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengulang-ulang li rabbiyal hamdu, ya, jadi lafadznya li rabbiyal hamdu, hanya li, yakni hanya untuk rabbku, ya, alhamdu, segala pujian li rabbiyal hamdu. Dan pada riwayat tersebut Nabi alaihi salatu wasalam pada qiyamnya ketika berdiri membaca surat Al-Baqarah. Nah, jadi beda dengan riwayat Muslim yang telah disampaikan sebelumnya pada pembahasan ruku'. Ya. Hadis riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Muslim Nabi alaihi salatu wassalam membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Kan begitu. Ya, riwayat Muslim ketika Hudzaifah radhiyallahu anhu salat bermakmum kepada Nabi sampai pada qiyamul lail, Nabi membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Nah, pada riwayat itu, ya, riwayat Muslim rupanya ada dua riwayat. Karena kembali ke Sahih Muslim, ternyata ada riwayat lain yang disebutkan oleh Muslim. Setelah riwayat yang pertama, beliau menyebutkan, ya, riwayat yang lain yang menambahkan. Ya, riwayat yang pertama itu hanya menyebutkan, ini sekarang pembahasannya riwayat Muslim. Riwayat yang pertama hanya mengatakan summa qala, kemudian Nabi membaca sami'allahu liman hamidah. Ini ketika bangkit i'tidal. Thumma qama qawilan qariban mimma raka'ah. Kemudian Nabi berdiri lama, mendekati lama ruku'nya. Nah, pada riwayat ini tidak disebutkan apa yang dibaca saat i'tidal. Tetapi jelas Nabi membaca zikir yang panjang di situ karena dikatakan thumma qama qawilan, kemudian Nabi berdiri lama, qariban min maraka'ah, mendekati lama ruku'nya. Berarti kan panjang zikirnya saat itu. Dan apa yang dibaca pada riwayat yang pertama tidak disebutkan. Nah, Muslim menyebutkan riwayat yang kedua, ya, di bawahnya, yaitu thumma qala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Ini riwayat yang kedua dikeluarkan oleh Muslim. Ada tambahan Rabbana lakal hamdu. Summa qama tawilan qariban min maraka'a. Kemudian berdiri lama, mendekati lama rukuknya. Yakni Rabbana lakal hamdu diulang-ulang karena sami Allah liman hamidah dibaca saat bangkit. Kemudian ketika sudah berdiri, tidal tegak berdiri, baca Rabbana lakal hamd, berdiri lama, mendekati lama rukuknya, berarti Rabbana lakal hamd yang diulang-ulang. Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd, dan seterusnya. Hingga mendekati lama rukuknya. Nah, riwayat ini, riwayat Muslim yang kedua ini yang ada tambahan tahnits tadi, itu yang dimaksudkan oleh An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab Al-Mujahadah. Itu yang dimaksudkan oleh An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab Al-Mujahadah. Nah, pada bab Al-Mujahadah. Ini maksud dalam kategori Mujahadah, dalil Mujahadah. Perjuangan dalam beribadah. Luar biasa. Hudzaifah berjuang mengikuti sholatnya Nabi SAW. Baca surat Al-Baqarah, lanjut An-Nisa, lanjut Al-Imran, satu rakaat. Rukuknya lama mendekati berdirinya. Berdirinya lama mendekati rukuknya. Ya. Yang i'tidalnya lama mendekati rukuknya. Sujudnya lama mendekati. Ya. Begitu pula duduk antara dua sujud. Semuanya mendekati berdirinya. Nah. Dan organ itu dimasukkan dalam bab mujahadah oleh bab al-mujahadah oleh An-Nawawi. Dan di sana hadis ini ditampilkan oleh An-Nawawi langsung riwayat yang kedua yang disebutkan. Tsumma qala sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, tsumma qama tawilan qariban mimma raka'. Ini yang dimasukkan di sana oleh An-Nawawi. Riwayat yang kedua. Jadi kesimpulannya sekarang, hadis Hudzaifah, salat malamnya Hudzaifah bermakmum kepada Nabi alaihi salatu wassalam, riwayat dalam Sahih Muslim, ya, dan riwayat yang ada dalam Sunan Abi Dawud dan An-Nasa'i yang juga disahihkan oleh Al-Albani, ada dua perbedaan. Pada riwayat Muslim, Nabi membaca di satu rakaat membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Pada riwayat Abu Daud An-Nasa'i, Nabi hanya membaca Al-Baqarah. Baik. Pada riwayat Muslim, Nabi membaca ketika i'tidal mengulang-ulang Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal. Ini yang sesuai dengan riwayat-riwayat yang lain. Ini yang sesuai dengan riwayat-riwayat yang lain. Ya. Riwayat-riwayat yang lain yang sesuai yang telah kita lewati, lafadznya serupa ini, Rabbana lakal hamd, atau ada tambahan Rabbana walakal hamd. Nah, atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Baik. Jadi bisa Rabbana lakal hamd diulang-ulang, atau Allahumma Rabbana lakal hamd diulang-ulang, atau Allahumma atau Rabbana walakal hamd diulang-ulang, atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Salah satu dari itu. Ya, bahkan jika mengikuti riwayat Abu Daud An-Nasa'i yang lafaznya berbeda, yaitu tetapi dari segi makna sama. Lafadznya li rabbi alhamdu, li rabbi alhamdu, li rabbi alhamdu, li rabbi alhamdu, li rabbi alhamdu. Ini telah disahihkan Al-Albani. Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi hanya menyebutkan riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Menyebutkan li rabbi alhamdu, li rabbi alhamdu itu. Nah. Baik. Ini tambahan susulan. Sekarang kita lanjut. Matan yang baru ini kita masuk ke rukun berikutnya itu sujud. Nah, Al-Imam As-Sa'di atau As-Si'di rahmatullahi alaihi mengatakan summa yasjudu ala a'dha'ihi as-sab'ati. Summa kemudian yasjudu sujud ala di atas a'dha'ihi as-sab'ati, tujuh anggota tubuhnya. Ya, kemudian sujud di atas tujuh anggota tubuhnya yang merupakan tujuh anggota sujud. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintah an afjuda, agar sujud ala sab'ati a'zum, ala sab'ati a'zum, di atas tujuh tulang, di atas tujuh tulang, ala jabhati, di atas kening dahi. Apalagi namanya yang lain ini? Kening, dahi, masih ada satu. Hah? Apa? Jidat. Ayo. Kening, dahi, jidat. Ada tiga namanya. Nah. Di atas dahi, kening, jidat. Nah. Sama-sama. Sinonim. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Dan Nabi menunjuk dengan tangannya ke hidung. Nah, ketika Nabi mengatakan, menyebutkan satu persatu tujuh anggota itu, ketika Nabi mengatakan alal jabhati, di atas dahi, sambil menunjuk ke hidungnya. Begini, menunjuk ke hidung. Nabi mengatakan alal jabhati, dan menunjuk ke hidung. Wa asyara biyadihi ila anfi, dan menunjuk dengan tangannya ke hidungnya. Artinya apa? Artinya hidung ya memiliki hukum yang sama dengan dahi. Memiliki hukum yang sama dengan dahi. Sama-sama diletakkan dalam sujud. Ini dianggap satu, dianggap satu anggota, jangan dihitung dua. Ini baru satu. Ini baru satu. Yakni al-wajh. Maksudnya apa? Wajah. Anggota yang pertama wajah. Nah. Yang inti di sini adalah jabhah. Yang inti adalah dahi. Mengikut, memiliki hukum yang sama dengannya, diikutkan dengannya hidung. Karena Nabi menunjuk hidungnya. Namun yang pokok, yang inti, dahi. Adapun hidung, akan kita dengar khilafnya nanti. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Adapun jabhah, ini jelas wajib. Ya. Dan tidak bisa digantikan oleh hidung. Hidung saja diletakkan, dahinya tidak bisa. Yang inti dari wajah adalah dahi. Hidung mengikut. Namun dalam hal hidung ada khilaf. Nanti akan disampaikan. Wal kaffaini. Anggota yang kedua, wal kaffaini. Kedua telapak tangan. Sudah berapa? Dua telapak tangan. Berarti sudah tiga. Wajah dalam hal ini dahi dan hidung. Ya. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, dua telapak tangan, berarti sudah tiga semuanya. Warukbatain, kedua lutut, berarti sudah lima. Ya, karena dua lutut dua, jadi sudah lima. Wa atrafil qadamain, dan ujung kedua telapak kaki. Al-qadamain, dua telapak kaki, dua. Berarti semuanya berapa? Tujuh. Yang diperintahkan diletakkan dari al-qadamain, dari kedua telapak kaki adalah atraf, bagian ujungnya. Bagian ujung, bagian yang ada jari jemarinya. Itu bagian atraf, ujung, bagian ya. Bagian ujung dari kedua telapak kaki. Nah, muttafaqun alaih, disepakati kesahihan hadis ini oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama, yaitu Ibnu Abbas, sahabat hadis ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. wa yaqulu, dan dia membaca pada sujudnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Baik, jadi As-Sa'di rahimahullah di sini mengikuti mazhab Hambali. Naam. Mewajibkan sujud di atas 7 anggota sujud yang disebutkan, itu merupakan kriteria sujud yang wajib terpenuhi dalam pelaksanaan rukun sujud. 7 anggota itu wajib ya diletakkan dalam sujud pada mazhab Hambali Al-Imam Ahmad. Dan subhana rabbiyal a'la dzikir wajib yang ditetapkan oleh mazhab Hambali sebagaimana telah lewat, sebagaimana halnya subhana rabbiyal azim, dzikir wajib untuk rukuk, maka dzikir wajib untuk sujud pada mazhab Hambali subhana rabbiyal a'la. Baik, kita pelajari penjelasannya satu persatu. Yang pertama kita pelajari dulu hukum sujud. Hukum sujud. Sujud adalah rukun yang menentukan sahnya sholat. Rukun yang menentukan sahnya sholat. Salah satu rukun sholat. Dalilnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77, ayat yang sama yang disebutkan pada pembahasan ruku. Ayat yang sama yang telah disebutkan pada pembahasan ruku Al-Hajj ayat 77. Ya ayuhalladzina amanu, irka'u wasjudu. Al-Ayah. Ya ayuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, irka'u ruku'lah kalian, wasjudu dan sujudlah kalian. Perintah ruku' dan sujud pada ayat ini perintah bersifat wajib yang menunjukkan itu rukun sholat, karena ruku' dan sujud yang diperintahkan di ayat ini bukan seseorang pergi ruku' sujud begitu toh. Bukan maksudnya seseorang pergi berdiri terus rukuk gitu, setelah itu sujud. Bukan begitu maksudnya. Rukuk dan sujud maksudnya di dalam sholat. Dalam sholat. Bukan maksudnya seseorang pergi berdiri terus dia rukuk gitu. Ya, dia sujud. Bukan sholat gitu. Rukuk saja, sujud saja. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya di sini rukuk dan sujud kalian maksudnya apa? Sholat. Yakni rukuk dan sujud di sini ya mewakili sholat seluruhnya. Ruku dan sujud kalian artinya sholat kalian. Ini menunjukkan bahwa ruku dan sujud rukun dalam sholat. Karena dua perkara ini mewakili sholat. Mewakili ya kata sholat. Nah. Artinya sholat tanpa ruku dan sujud tidak sah. Sholat itu mesti ada ruku dan sujud. Nah, ruku dan sujud agaknya ini dalam sholat. Baik, berarti ini dalil bahwa ruku dan sujud adalah rukun. Dari sunnah hadis, pria yang keliru cara sholatnya yang diistilahkan oleh ulama al-musyi fi sholatih. Pada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi mengatakan, sujudlah hatta tatma'inna sajidan. Kemudian summa sujud, kemudian sujudlah kamu hatta sampai Tatma'inna sajidan, kamu sujud dengan tenang. Sampai kamu sujud dengan tuma'nina. Ya. Dengan tuma'nina. Tuma'nina artinya tenang. Baik. Kemudian sujudlah kamu sampai kamu sujud dengan tuma'nina. Muttafaq alaih. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya berulang kali bahwa seluruh yang disebutkan pada hadis ini pada riwayat Abu Hurairah semuanya rukun salat. Ya, yang selainnya syarat. Nah. Ini menunjukkan bahwa sujud adalah rukun sahnya salat. Begitu pula tuma'nina dalam sujud yang akan dibahas setelahnya nanti. Alim ulama ijma' mereka. Ya, terjadi ijma' di kalangan alim ulama bahwa sujud merupakan rukun salat yang menentukan sahnya salat. Ijma' ini telah dinukil oleh Ibn Hazm, Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri dalam kitabnya Maratibul Ijma'. Dalam kitab Maratibul Ijma' Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Baik. Berikutnya tuma'nina dalam sujud. Pembahasan kedua, tuma'nina dalam sujud. Wajib tuma'nina dalam sujud dan merupakan rukun salat. Ya. Dan merupakan rukun salat. Rukun yang menentukan sahnya salat. Nah, ini mazhab Hambali dan Syafi'i, sama pembahasannya dengan pembahasan tuma'nina pada ruku. Nah, bahwa tuma'nina merupakan rukun pada mazhab Hambali dan Syafi'i. Dalilnya adalah hadis al-musyi fi salatih, hadis pria yang keliru cara salatnya, riwayat Abu Hurairah tadi baru saja kita dengar. Sumasjud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sampai kamu sujud dengan tuma'nina, dengan tenang. Adapun kriteria tuma'nina, ini akan kita bahas. Kriteria tuma'nina yang merupakan rukun ini tadi, yang tuma'nina tadi sudah kita belajar bahwa itu rukun yang menentukan sahnya salat. Sekarang apa kriteria tuma'nina yang harus terpenuhi sehingga dianggap cukup dalam mengerjakan rukun ini, rukun tuma'nina dalam sujud? Pada mazhab Hambali dan Syafi'i, sama seperti pembahasan rukuk, tuma'nina pada rukuk, tuma'nina pada saat apa? I'tidal, yaitu menenangkan diri sejenak